Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita sore. Assalamualaikum, Syederalun, Berita Sore, edisi hari ini, Senin 28 Agustus 2023, dibacakan Iska Novita dan Ardiansyah. Pemuda Birun tewas dianiaya oknum pas pampres di Jakarta. Panglima TNI minta anggota pas pampres yang bunuh pemuda Aceh dipecat dan dihukum mati. Warga Aceh Utara pingsan akibat kecelakaan tunggal. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, pemuda asal desa Monkelayu, Kecamatan Gandapura, Kabupaten Biren, bernama Imam Maskur, 25 tahun, meninggal dunia setelah mengalami penculikan dan penyiksaan yang diduga dilakukan anggota Pas Pampres. Menurut keterangan keluarga korban Said Sulaiman, Imam Maskur diculik dari sebuah toko kosmetik yang berada di daerah Rempoa, Ciputa Timur, Kota Tangerang Selatan, Banten pada 12 Agustus 2023. Saat dibawa paksa pas pampres, Imam sempat menghubungi keluarganya untuk meminta dikirimkan uang tebusan sebesar 50 juta rupiah. Agar pihak keluarganya percaya Imam diculik, pelaku juga mengirimkan video penganiayaannya. Menurut Said, video yang dikirimkan pelaku kepadanya terlihat kondisi Imam saat disiksa pelaku. Saat itu Imam tidak berhenti menangis dan meminta keluarganya agar segera mengirimkan uang tebusan supaya dirinya tidak disiksa. Setelah mendapat telepon, Said menuturkan korban tidak bisa dihubungi lagi dan juga tidak kembali pulang ke rumah. Karena sebab itulah Said bersama keluarganya melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya pada 14 Agustus 2023. Setelah berhari-hari tidak mendapat kabar dari Imam, pihak keluarga kemudian mendapat kabar bahwa Imam telah tewas pada Kamis 24 Agustus 2023. Syederalun Panglima TNI Laksamana Yudo Margono meminta agar anggota Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres Praka RM yang diduga menganiaya dan membunuh pria asal Birin Aceh dipecat dari TNI dan dihukum mati. Yudo Margono menyatakan keprihatinannya dan memastikan akan mengawal kasus tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan TNI Laksma Julius Wijojono. Komandan Pasukan Pengamanan Presiden, Mayjen Rafael Granada, memastikan anggotanya telah ditahan di Polisi Militer Kodam Yogyakarta atau Pomdam Jaya. Dia membenarkan terduga pelaku Praka RM adalah anggota Pas Pampres. Menurutnya, terduga pelaku saat ini sedang didalami dan dimintai keterangan lebih lanjut. Rafael memastikan pihaknya akan memberikan sanksi tegas jika Praka RM terbukti melakukan dugaan penganiayaan dan penculikan itu. Sudarlun, seorang warga Desa Rayu Pange, Kecamatan Pirak Timur, Aceh Utara bernama Ahmad Abdullah pingsan setelah mengalami kecelakaan tunggal pada Minggu malam. Korban langsung dibawa dengan becak barang ke klinik di Matangkuli. Sekretaris Desa Rayu Pange, Irfan, mengatakan korban yang berusia 51 tahun sempat pingsan setelah sepeda motor jenis Supra X125 yang dikendarainya terprosok ke dalam lubang jalan di desa setempat sekitar pukul 19.45. Ia pingsan diduga karena kepalanya membentur badan jalan saat terjatuh dari sepeda motor. Selain itu, korban juga mengalami luka di sekujur tubuh. Selanjutnya, Sekdes dan warga langsung ke lokasi kejadian untuk membantu mengevakuasi korban. Kemudian dengan menggunakan becak barang, korban dibawa ke sebuah klinik di Desa Parang Sikurung, Kecamatan Matangkuli. Saat ini korban telah sadarkan diri dan telah mendapatkan perawatan medis di klinik tersebut. Syederalun, personel Subdit 1 Indaksi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh mengamankan dua unit mobil dengan tangki modifikasi berisi bahan bakar minyak atau BBM subsidi. Pengamanan ini dilakukan di Kecamatan Pesangan, Birun, Minggu kemarin. Direskrimsus Polda Aceh, Kombes Winardi, membenarkan pihaknya telah mengamankan dua unit mobil dengan tangki modifikasi yang membawa ratusan liter BBM subsidi di Birun. Winardi menjelaskan, mobil tersebut adalah satu unit minibus APV dengan tangki modifikasi yang berisikan 900 liter BBM jenis Pertalite. Satu unit lagi mobil kijang pickup yang membawa BBM jenis solar sebanyak 1.000 liter dengan rincian 700 liter dimuat dalam 20 jerigen dan 300 liter dalam tangki modifikasi. Selain mengamankan mobil dan BBM, petugas juga mengamankan sopir berinisial RZ 28 tahun, pemilik mobil APV berinisial SR 39, dan pemilik mobil kijang pickup berinisial IW 42 tahun. Saat ini, semua barang bukti berupa 2 unit mobil dan 1.900 liter BBM, termasuk sopir dan pemilik kendaraan diamankan di Polsek Pesangan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Koalisi Masyarakat Sipil menyebut pembunuhan yang dilakukan prajurit Pas Pampres berinisial PRA-KRM adalah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan. Kasus kejahatan penculikan dan pembunuhan yang dilakukan oknum anggota Pas Pampres tersebut terhadap warga Aceh bernama Imam Maskur adalah suatu bentuk kejahatan kejam dan keji. Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari PBHI, Julius Ibrani, mengatakan Koalisi Masyarakat Sipil mendesak agar proses hukum pelaku bisa dilakukan dalam peradilan umum dan tidak dalam peradilan militer. Diproses di peradilan umum penting dilakukan untuk memastikan peradilan yang berlangsung transparan dan akuntabel. Selain itu, Julius menilai tindakan penculikan dan penyiksaan yang berujung kematian warga sipil oleh oknum anggota Pas Pampres tidak hanya telah mencoreng nama Kesatuan Pengamanan Presiden tersebut, tetapi juga menjadi bukti bahwa aksi kekerasan dan kejahatan yang melibatkan anggota TNI belumlah berhenti. Sebelumnya terdapat kasus-kasus kekerasan aparat TNI yang terjadi di sejumlah daerah, terutama di Papua. Menurutnya, tindakan kekerasan seperti ini akan terus terjadi sepanjang tidak ada penegakan hukum yang adil dan maksimal terhadap oknum anggota militer yang terlibat kejahatan. Selama ini terdapat kasus-kasus kekerasan dan kejahatan pidana lainnya yang melibatkan anggota TNI, tetapi penghukumannya ringan, terkadang dilindungi, bahkan ada yang dibebaskan. Syederalun, setidaknya 7 orang tewas setelah sebuah geng bersenjata melepaskan tembakan ke arah aksi protes yang dipimpin sebuah gereja di pinggiran ibu kota Haiti. Mario Lengils, Direktur Kelompok Hak Azazi Manusia Foundation Jekler, mengatakan ratusan orang dikumpulkan oleh seorang pemimpin gereja Kristen berbasis di Canon, pinggiran utara ibu kota Port-au-Prince, dan berunjuk rasa menentang kekerasan geng ketika geng lokal melepaskan tembakan dengan senapan mesin. Direktur Pusat Analisis dan Penelitian Hak Azazi Manusia, Gideon Jane, mengatakan, selain 7 orang tewas, jumlah orang yang terbunuh pada Sabtu waktu setempat itu kemungkinan besar lebih tinggi, mengingat jumlah orang yang ikut dalam aksi tersebut cukup banyak. Sementara sejumlah orang juga terluka dalam penembakan itu dan sebanyak 10 orang lainnya diyakini telah diculik. Sebuah video yang dibagikan kepada CNN oleh kelompok Hak Azazi Manusia setempat menunjukkan mayat-mayat berlumuran darah di tanah. Gelombang kejahatan dan kerusuhan telah melanda Haiti sejak pembunuhan mantan Presiden Jovenel Moïse pada tahun 2021. Penggantinya, Perdana Menteri Ariel Henry, telah berjuang untuk menghentikan kekerasan yang juga merupakan hambatan besar dalam menyelenggarakan pemilu penting yang telah lama tertunda di negara itu. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita sore edisi Senin, 28 Agustus 2023. Berita pagi Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 7 waktu Indonesia Barat. Berita sore juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syederalun, wassalam.